asmu lan kuyumu iso kawe senangi hatiku suwe ra ketemu neng endi paranmu opo kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu iso kawe ayem me atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku fotomu neng kamarku neng atiku koyo kowe neng sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowe nganti selawase aku rapakan bisa lali esem lan kuyumu asmu lan kuyumu iso kawe senenge atiku suwe ra ketemu neng endi paranmu opo kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu iso kawe ayeme atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku fotomu neng kamarku neng atiku koyo kowe neng sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowe nganti selawase aku rapakan bisa lali esem lan kuyumu fotomu neng kamarku neng atiku koyo kowe neng sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowe nganti